Aku punya adik yang kecil, lala, lala. Manis dia, lucu sekali, lala, lala. Oh, tapi terkadang bikin kesal. Masa, lala? Karena ia sangatlah jahil. Tidak.